Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwani fillah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji risalah Hadhihi aqidatuna wa hadha manhajuna, yang merupakan risalah yang ditulis dan dicetak oleh Daulah Islamiyah. Kita mulai saja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Disini risalah mulai dengan hamdalah dan penghaturan salawat dan salam kepada Rasulullah, juga kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Fa innana nu'minu anna Allah ta'ala jalla fi'ulah la ilaha ghairuhu. Sesungguhnya kami mengimani bahwa Allah ta'ala tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Dia. Wala ma'budu bihaqqin siwa, dan tidak ada yang diibadati dengan hak kecuali Dia. Musbitina lahu subhanahu ma asbatathu kalimatut tauhid, seraya kami menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala apa yang telah ditetapkan oleh kalimat tauhid. Nafina anhu asyirka wa tandid, juga menafikan darinya kemusyrikan dan penyekutuan. Fa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, di mana kami bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah saja. La syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna hadhihi hiya awwalud din, dan bahwa ini, maksudnya kalimat tauhid ini adalah awal din, awal dinul Islam. Wa akhiruhu, dan akhirnya, dan mati orang masuk ke dalam dinul Islam dengan tauhid, dan akhir juga kematian harus di atas tauhid. Wa zahiruhu wa batinuhu, zahirnya dan batinnya. Man qalaha, barang siapa mengucapkannya, wal tazama syurutaha, dan komitmen dengan syarat, dengan syarat-syaratnya, wa adda haqqaha, dan menunaikan haknya, fa huwa muslimun, maka dia itu orang muslim. Wa man lam ya'ti bi syurutihi wa syurutiha, dan barang siapa tidak mendatangkan syarat-syaratnya, au irtakaba ahada nawaqidhiha, atau dia melanggar salah satu pembatal-pembatalnya, fahuwa kafirun wa inidda'a annahu muslimun, maka dia itu kafir walaupun dia mengaku sebagai orang muslim. Di sini poin pertama adalah tauhidullah, beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah, menetapkan segala ubudiyah, uluhiyah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menetapkan apa yang ditetapkan oleh kalimat tauhid, dan menafikan apa yang dinafikannya berupa kemusyrikan dan tandid, yang merupakan makna la ilaha illallah, iman kepada Allah adalah komitmen dengan tauhid, ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan al-kufru bitaghut, kafir kepada taghut, yaitu meninggalkan segala kemusyrikan, barok darinya dan dari para pelakunya. Ini adalah awal din. Berarti orang masuk ke dalam din ini adalah lewat pintu tauhid. Lewat pintu tauhid. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma damuhu wa maluhu wa hisabuhu ala Allah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir terhadap segala sesuatu yang diibadati selain Allah, maka terjaga darah dan hartanya, dan perhitungan sebenarnya atas Allah. Dan ia adalah kalimat yang terakhir. Akhir dari din ini, lemati orang dia harus mati di atas tauhid ini. Karena orang yang tidak yang mati tidak di atas tauhid ini, dia bukan orang muslim. Dan surga Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang mati dalam keadaan beriman. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas solihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan mukmin, bertauhid, lagi dia telah mengerjakan amal soleh, maka baginya surga yang tinggi. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati sedangkan dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali dia, maka dia masuk surga. Syaratnya mati di atas tauhid. Mati di atas tauhid. Dalam hadis juga Rasul mengatakan, innal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Sungguh surga tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang berserah diri, itu jiwa yang bertauhid. Jadi awal dan akhir din. Zahir dan batinnya. Tidak cukup realisasian zahir, tapi harus disertai dengan batinnya. Ketundukan kepada Allah itu dengan tauhid harus lahir batin. Makanya syarat-syarat tauhid, syarat-syarat la ilaha illallah, ada yang syarat yang berkaitan dengan zahir, ada yang kaitan dengan batin. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, dia komitmen dengan syarat-syaratnya. Menaikkan syarat-syaratnya, itu apa? Al-ilmu, al-yaqin, kemudian al-mahabbah, kemudian al-qabul, kemudian al-iqrar, kemudian al-ikhlas, kemudian juga kufur kepada taghut, kemudian juga as-sidqu. Itu merupakan syarat-syarat tauhid, syarat-syarat la ilaha illallah. Orang tidak memenuhi salah satu darinya, maka dia bukan orang muslim. Pertama adalah harus al-ilmu, mengetahui. Maka dalam hadis apa? Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Barang siapa mati sedangkan dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah, maka dia masuk surga. Dan juga al-yaqin. Al-yaqin, tidak ada keraguan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi harus ada apa? Keyakinan, tidak ada irtiyab, tidak ada keraguan, tidak ada syak. Tidak ada syak, tidak ada keraguan. Beda kalau seandainya orang mengucapkannya tapi disertai dengan keraguan, maka dia bukan orang muslim. Juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan tentang orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhala jannah. Dalam hadis sahih Muslim, tidak seorang hamba pun berjumpa dengan Allah dengan membawa kalimat tauhid tersebut seraya dia tidak ragu terhadapnya, melainkan dia pasti masuk surga. Itu syarat apa? Al-yaqin, al-munafi lisyak, yang menafikan keraguan. Juga syarat berikutnya adalah al-iqrar, mengucapkan. Allah mengatakan, qulu amanna billahi, katakanlah kami beriman kepada Allah. Ada iqrar, mengucapkannya. Di dalam hadis juga Rasul mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah muhammad rasulullah. Itu ikrar. Tuna syarat berikutnya adalah as-sidqu al-munafil kadzib, jujur, ya, yang menafikan kebohongan, dalam arti jujur antara lahir batin. Allah mengatakan tentang orang-orang munafik yang bersyahadat tapi mereka dusta, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang dusta ketika mengatakan innaka la rasulullah. Harus jujur. Dan juga Rasul mengatakan man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah shadiqan min qalbihi dakhala jannah. Barang siapa mati sedangkan dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah, shadiqan min qalbihi, seraya jujur dari lubuk hatinya, melainkan dia pasti masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian juga syarat berikutnya adalah al-mahabbah, kecintaan. Kecintaan kepada Allah harus melebihi kecintaan dari segalanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di sini, "walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman mereka sangat mencintai Allah. Kecintaan mereka kepada Allah itu melebihi kecintaan orang-orang musyrik terhadap berhala mereka. Melebihi kecintaan orang-orang musyrik terhadap Allah. Orang musyrik juga mereka mencintai Allah. Tapi kecintaan mereka terhadap Allah itu setara dengan kecintaan mereka kepada berhala mereka. Atau kecintaan kepada berhala mereka melebihi kecintaan kepada Allah. Sedangkan orang mukmin kecintaan kepada Allah melebihi kecintaan orang-orang musyrik terhadap berhala mereka atau terhadap Allah. Dalam arti orang musyrik cinta kepada Allah, tapi orang mukmin mencintai Allah lebih dari kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah. Juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Tiga hal yang bila ada pada diri seorang, maka dia mendapatkan manisnya iman. Di antaranya adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Di al-mahabbah. Kemudian syarat berikutnya adalah al-qabul wal-inqiyad. Al-qabul wal-inqiyad. Menerima dan tunduk kepada konsekuensi la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang musyrik, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Maksudnya mereka bila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka apa? Yastakbirun. Menyombongkan diri, menolak, tidak mau menerimanya. Karena paham konsekuensinya harus meninggalkan kemusyrikan. Nah, mereka menolak meninggalkan kemusyrikan. Jadi tidak ada qabul, makanya mereka mustakbir. Mustakbirun, mereka angkuh. Dan kesombongan inilah yang menghalangi seorang untuk menerima kebenaran. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah dari keangkuhan, kesombongan. Jadi orang-orang kafir, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dulu itu karena tahu konsekuensinya dan mereka menolak untuk meninggalkannya, maka mereka tidak mau mengucapkannya. Orang-orang musyrik zaman sekarang mereka mau mengucapkan tapi tidak mau meninggalkan hal yang dituntut untuk ditinggalkan oleh kalimat tauhid ini. Kemudian syarat berikutnya adalah al-ikhlas al-munafili syirk adalah memurnikan peribadatan semua hanya kepada Allah, meninggalkan segala kemusyrikan. Allah mengatakan, "Fad'uhu mukhlisina lahuddin." Maka serulah Allah seraya memurnikan seluruh ketundukan hanya kepadanya. Jadi pemurnian tauhid. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهُ. Sebenarnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah seraya mengharapkan wajah Allah dengannya. Hadis muttafaq alaih. Jadi pemurnian. Tidak baik dari pemurnian dari sisi menafikan segala syirik, juga menafikan riya. Berbeda dengan orang-orang yang mengucapkan atas dasar riya, itu juga bertentangan, tidak memenuhi syarat ini. Juga orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi melakukan kemusyrikan, mereka juga tidak merealisasikan syarat ini. Kemudian syarat yang berikutnya adalah al-kufru bit-taghut, kafir kepada taghut. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha. Barang siapa yang kafir kepada taghut dan iman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah memegang al-urwah al-wusqa. Juga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih Muslim dari hadis Abu Malik Al-Asja'i radhiyallahu taala anhu, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma damuhu wa maluhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir terhadap segala sesuatu yang diibadati selain Allah, maka terjagalah darah dan hartanya dan penghisabannya atas Allah. Jadi di sini syarat harus ketika mengucapkan la ilaha illallah harus disertai pemenuhan syarat-syaratnya. Juga harus apa? Memenuhi wa'addahu haqqoha, menunaikan haknya. Menunaikan haknya. Salat adalah hak daripada la ilaha illallah. Zakat adalah hak daripada la ilaha illallah. Makanya orang yang tidak salat, dia kafir. Orang yang menolak bayar zakat juga, orang yang tidak bayar zakat juga, maka dia kafir. Makanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi orang yang menolak membayar zakat, karena zakat adalah hak daripada la ilaha illallah. Makanya dalam hadis Rasul mengatakan umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَصَمُّوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. Di sini, إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. Jadi ketika sudah komitmen dengan tauhid, menunaikan salat dan menunaikan zakat, maka terjaga darah dan hartanya. Ya, tidak boleh diperangi kecuali dengan hak Islam. Nah, penolakan membayar zakat ini melanggar hak Islam. Makanya Khalifah Abu Bakar memerangi orang yang menolak membayar zakat. Jadi orang di sini, orang yang mengucapkannya, komitmen dengan syarat-syaratnya dan menunaikan haknya, baru dia orang Muslim. Adapun orang yang tidak mendatangkan syarat-syaratnya, dia tidak memenuhi syarat-syarat yang tadi disebutkan, atau dia melakukan salah satu hal-hal yang membatalkan kalimat tauhid ini, melakukan nawaqidul Islam salah satunya, maka dia orang kafir walaupun dia mengaku muslim. Maka Syekh Ahmad Ibn Atik dalam kitab Ibtidaul Tandid bi ikhtisar syarh kitab tauhid halaman 76 mengatakan, ajma'al ulama ala anna man sarafa syai'an min naw'i الدعاء لغير الله فقد أشرك ولو قال لا إله إلا الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم. Ulama ijma sepakat bahwa barang siapa memalingkan salah satu macam dari dua doa kepada selain Allah, maka dia musyrik. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, dia salat, dia saum, dan dia mengaku sebagai orang Islam. Jadi pengakuan keislaman ketika disertai pembatal ketauhidan, maka itu hanya klaim belaka. Itu poin pertama. Kemudian poin berikutnya, wa nu'minu anna Allah ta'ala huwal khaliqu al mudabbiru lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa annahu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir wa la nulhidu fi asma'ihi ta'ala wa la fi sifatihi subhanahu wa nusbituha lahu kama ja'at fil kitabi was sunnati sahihati min ghairi takyifin wa la tamtsilin wa la ta'wilin wa la ta'tilin. Kami beriman bahwa Allah Ta'ala adalah Al-Khaliq, sang pencipta yang mengatur, yang di tangannya kerajaan, kekuasaan, dan baginya segala pujian. Dia maha kuasa terhadap segala sesuatu. Dan dialah yang al-awwal, al-akhir. Yang paling awal, yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Wal-akhir, yang tidak ada apa tidak ada sesuatu pun ba'dahu, sesudahnya. Az-zahir, yang tidak ada sesuatu pun kekuatan di atasnya. Al-batin, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengawasannya. Tidak ada sesuatu pun yang sepertinya. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dan kami tidak melakukan ilhad, pemalingan di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami menetapkannya, menetapkan asma dan sifat itu sebagaimana yang ada tertera dalam Alkitab dan As-Sunnah As-Sahihah, tanpa takyif, tamsil, ta'wil, dan ta'til. Di sini kaitan dengan tauhid, rububiyah, dan al-asma wa sifat. Kita meyakini bahwa Allah al-Khaliq, al-Mudabbir. Allah al-Khaliq, al-Mudabbir. Allah yang menciptakan. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengakuan ini juga diakui oleh orang-orang musyrik. Tauhid rububiyah ini diakui oleh sebagian orang-orang musyrik. Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Seandainya kamu Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka menjawab, Allah yang telah menciptakannya. Juga yang mengatur alam ini juga orang-orang musyrik mengakuinya. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaqulunallah. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengurus segala urusan? Maka mereka akan mengatakan Allah. Jadi orang-orang musyrik pun mengakui tauhid rububiyah, wa al-mudabbir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerajaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baginya segala pujian. Dan Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Dan Allah al-awwal wal-akhir. Allah yang paling awal dan paling akhir. Dan berarti awal tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Tidak ada. Dan al-akhir tidak ada pun. Tidak ada sesuatu pun sesudahnya. Al-zahir. Al-Zahir, yang tidak ada sesuatu pun di atasnya. Tidak ada sesuatu kekuatan pun di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Batin, yang al-Batin adalah yang tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kaitan dengan al-Asma. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pada zatnya, asma'nya, dan sifatnya. Sebagaimana zat Allah tidak menyerupai makhluk, maka begitu juga sifat dan asma'nya. Memang ada sebagian asma, nama-nama yang nama-nama Allah juga disematkan untuk nama makhluk. Akan tapi beda. Kalau makhluk, nama hanya sekedar nama. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama itu mengandung sifat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Di sini ayat ini ada penafian, yaitu laisa kamitslihi syai'un dan wa huwas sami'ul basir. Dan dialah yang maha melihat, maha mendengar, lagi maha melihat. Di sini ayat ini menjelaskan bahwa metode Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa an-nafyu, penafian kaitan dengan asma dan sifat ini adalah nafyu al-mujmal. Penafian yang mujmal, yang global. Berarti tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Itu namanya penafian yang global. Sedangkan sifat asma itu di apa at-tafsil al-isbat al-mufassal. Penetapan yang terperinci, makanya disebutkan apa? As-sami al-basir. Dalam arti ketika menetapkan asma dan sifat, kaitan dengan asma dan sifat, kita secara terperinci sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nama-nama Allah yang banyak itu. Juga sifat-sifatnya. Tapi kaitan dengan penafian, cukup dengan mengatakan tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Tidak boleh mengatakan Allah tidak di timur, Allah tidak di barat, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak berjisim, Allah tidak ini, tidak memiliki ini dan itu tidak boleh. Kenapa? Itu tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran memberikan arahan bahwa ketika menafikan cukup dengan mujmal, global saja. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Tapi kaitan dengan sifat, maka disebutkan Allah memiliki tangan, Allah tertawa, Allah mencintai, Allah melaknat, Allah murka, Allah marah, Allah turun, Allah istiwa di atas arasy. Itu terperinci. Juga kaitan dengan asma juga, Allah As-Sami, Al-Basir, Al-Rahim, Al-Ghaffar, At-Tawwab, dan seterusnya. Jadi dalam manhaj al-sunnah wal jamaah, penafian adalah mujmal, secara global saja. Sedangkan al-isbat adalah al-mufassal. Segala sifat yang sempurna bagi makhluk yang tidak ada sedikit pun cacat dari segala sisi manapun, maka Allah lebih berhak untuk disifati dengan sifat tersebut. Makhluk melihat, mendengar, itu sifat-sifat sempurna. Maka, dan tidak ada negatif dari sisi manapun. Maka Allah lebih berhak untuk disifati dengan sifat itu. Beda dengan sifat yang pada makhluk ada adalah kesempurnaan, tapi ada kalau diterapkan kepada Allah itu merupakan sifat kekurangan. Maka tidak boleh disifatkan kepada Allah. Seperti makhluk memiliki anak. Memiliki istri itu adalah kesempurnaan. Tapi itu bagi Allah adalah sifat an-naqsu. Tidak boleh disematkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Setiap sifat yang merupakan cacat bagi makhluk. Yang tidak ada kesempurnaan dari sisi manapun. Maka Allah lebih berhak untuk disucikan darinya. Segala sifat yang cacat bagi makhluk, yang buruk bagi makhluk, yang tidak ada sedikit pun kesempurnaan dari sisi manapun, maka Allah lebih berhak untuk dijauhkan, disucikan darinya. Sifat-sifat seperti buta dan seterusnya, tuli itu makhluk cacat, maka tidak boleh disematkan kepada Allah, harus disucikan darinya. Berbeda dengan sifat sombong. Sombong bagi makhluk adalah sifat yang kurang, tapi kalau disematkan kepada Allah itu merupakan kesempurnaan. Makanya nama Allah mutakabbir. Jadi itu kaidahnya. Terus juga di sini tidak melakukan ilhad dalam asma dan sifat. Tidak melakukan ilhad dalam asma dan sifat. Kalau orang-orang dahulu mereka menamakan berhala mereka dengan diambil dari nama-nama Allah. Uzza dari Aziz. Alat dari Allah. Kalau zaman sekarang seperti para anggota parlemen disebut musyari'. Musyari'. Anggota parlemen di Arab, dalam bahasa Arab, mereka menyebut sebagai musyari'. Padahal musyari' itu adalah nama Allah. Itu hanya milik Allah. Yang membuat hukum itu hanya Allah. Itu bentuk ilhad di dalam asma, juga dalam as-sifat. Karena para anggota parlemen disebut musyari' karena mereka orang yang berhak membuat hukum dalam sistem demokrasi. Itu bentuk ilhad di dalam asma dan as-sifat. Jadi menetapkan asma dan sifat sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Alkitab dan as-sunnah as-sahihah. Tanpa apa takyif. Takyif itu mereka-reka bagaimana bentuknya. Takyif itu namanya. Allah turun dari langit ke langit dunia di sepertiga malam. Dan kita menetapkannya tanpa takyif, tanpa mereka-reka bagaimana cara turunnya. Juga tanpa tamsil, ya, menyerupakan, ya, cara turunnya. Juga tanpa takwil, memalingkan maknanya. Seperti orang-orang yang mentakwil tangan Allah dengan kekuasaan Allah. Itu takwil yang bid'ah. Juga tanpa ta'til. Ta'til adalah menggugurkan asma dan sifat. Mereka menafikan asma dan sifat ta'wil. Ta'til itu menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam orang-orang Jahmiyah, mereka menta'til semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang Mu'tazilah menta'til sifat. Mereka menetapkan nama tapi tanpa sifat. Allah As-Sami bila sam'in. Allah Maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Berarti mereka hanya menetapkan nama saja tapi sifatnya tidak, itu ta'til. Bagi juga, orang Jahmiyah juga mereka melakukan ta'til di dalam asma dan as-sifat. Orang Jahmiyah mereka menafikan seluruh asma Allah dan sifat Allah. Makanya mereka diponis kafir oleh salaf. Kalau Mu'tazilah mereka menafikan semua sifat tapi menetapkan asma-asma Allah. Kalau orang-orang Asy'ariyah mereka menetapkan nama-nama Allah, mereka menetapkan sifat Allah yang 7 saja. Sifat yang mereka sebut sebagai sifat aqliyah. Itu ilmu, haya, sama, basar, kudrah, iradah. Ilmu, haya, sama, basar, kalam, kudrah, iradah. 7. Selainnya mereka menta'wilnya. Itu pemahaman yang batil, yang sesat. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan asma dan sifat tanpa apa? Takyif, tanpa tamsil, tanpa ta'wil, tanpa ta'til. Juga tanpa tashbih, menyerupakan dengan makhluk. Makanya musyabbiha, mereka orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Itu kafir. Orang mu'attilah, orang yang menggugurkan semua asma-asma dan sifat Allah, mereka juga kafir. Ta'wil. Ta'wil itu adalah sarful lafzi anil ma'na ar-raji ilal ma'na al-marju biqarinatin. Memalingkan lafaz dari maknanya yang unggul kepada maknanya yang lemah karena ada qarinah. Itu ta'wil yang sahih. Jadi ta'wil itu ada 3. Ada ta'wil yang sahih. Itu bila secara bahasa kalimat tersebut memang betul mengandung makna tersebut. Seperti contohnya kalimat tangan. Tangan secara bahasa berarti kekuasaan juga. Tapi makna yang zahirnya adalah tangan. Tangan. Sedangkan makna yang lemahnya adalah kekuasaan. Ini tidak boleh dipalingkan kepada makna yang lemah. Kecuali kalau ada qarinah. Seperti raja menghancurkan pasukan musuh dengan tangannya. Sini tangan diartikan dengan kekuatannya, kekuasaannya. Karena ada qarinah. Karena qarinahnya raja tidak terjun langsung ke dalam pertempuran. Itu qarinahnya. Berarti ini ta'wil yang sahih. Kalau ta'wil yang batil, yang bid'ah, apalagi berkaitan dengan syar'iyat, seperti ta'wilnya orang-orang Asy'ariyah, mereka menta'wil tangan Allah dengan kekuasaan Allah. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah, mereka artikan kekuasaan Allah di atas tangan mereka, kekuasaan mereka. Di sini ta'wil secara bahasa betul. Kalimat tangan berarti kekuasaan. Tapi tidak ada qarinahnya. Makanya ini ta'wil yang bid'ah. Bid'ah. Makanya Asy'ariyah jatuh dalam ahli bid'ah. Ada ta'wil yang kafir. Seperti ta'wilnya orang-orang Rafidhah menafsirkan nusus dengan ta'wil yang batil. Yang tidak ada petunjuk dari sisi bahasa apapun. Seperti mereka menta'wil firman Allah, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, hasunya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih Baqarah, seekor sapi betina. Mereka mentakwil Baqarah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi di sini Baqarah dari sisi bahasa tidak ada makna itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti ini takwil yang kufur karena bentuk takzib terhadap nusus syar'iyah. Ini adalah baru dua poin dari risalah hadhihi aqidatuna wa hadza manhajuna. Iya. Untuk materi cukupkan sebelum tutup ada pertanyaan. Kita cukupkan, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.